Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikut Nabi. Ya. Jadi pertama, sifat amalan. Tadi kan saya sebutkan ada dua ya. Sifat amalan yang dicintai Allah itu, salah satu sifatnya adalah dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Ya, saya ulang ya. Dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Misal, barusan kan ada sholat ya. Kita tunaikan tuh. Ya, sholat subuh misalnya. Alhamdulillah berjamaah. Pertanyaannya, apakah setiap sholat yang kita kerjakan sudah sama dengan sifat sholatnya Nabi? Ya, jangan-jangan kita sholat selama ini, maaf, Nabi gak pernah tuntun tuh cara gerakan dan bacaan kita. Ya, cek aja dari mulai berdirinya misalnya. Yang dituntun Nabi itu, ya saat Anda berdiri aja membuat saf, yang dituntun Nabi, yang dimintakan itu rapat dan lurus. Apa ukuran rapat dan lurusnya? Bukan ukuran kita. Ya, bukan kelihatan rapat disebut rapat, kelihatan lurus dikenakan lurus, tidak. Ada ukuran Nabi. Kalau ukuran Nabi berarti harus menggunakan hadis. Ya, misal di Abu Daud nomor hadis 666, ukuran rapatnya bagaimana? Ya, ukuran rapatnya yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara yang depan dengan yang belakang itu nempel. Ya, enggak terpisah begini. Jadi kalau Anda misalnya salat begini, maaf, ya. Kakinya kan suka keluar begini ya. Ya kan? Yang depan ini ke kanan, yang kiri ke kiri, kan? Terbuka begini, tumitnya nutup ke belakang kan? Umumnya begini. Nah, ini kalau sholat, sah sholatnya, sah, tidak ada masalah. Tapi kata Nabi, wala tadzaru furjatin lisyaitan, jangan berikan celah untuk setan masuk, jangan berikan celah. Nah, kalau Anda posisi begini, otomatis yang sebelah kiri kakinya ini kan begini. Nempel ujungnya ya. Nempel ujungnya, tapi bagian belakangnya terbuka. Ya. Nah, ini disebut furjat. Furjat ini celah kecil yang muncul dari satu bagian yang menutup. Begini, ini nutup, ini ada celah, ini furjat. Ini setan masuk. Kata Nabi, kalau setannya masuk ke sini, itu fayaqulu udhkur kada, udhkur kada. Maka saat seorang mulai bertakbir, dia akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan heran, coba cek aja masing-masing tadi. Begitu Anda bertakbir, pasti keluar tuh ingatan macam-macam. Yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat, ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, itu sifat baru sifat berdiri itu. Ya. Jadi kalau yang terbaik, kata para ulama, kalau Anda ingin tutup celahnya, berdiri yang lurus, tempelkan depan dengan belakangnya. Ya. Ini bukan persoalan aliran tertentu, bukan. Ini persoalan hadis. Persoalan hadis. Jadi kalau Anda berdiri begini, itu sah-sah saja, sholatnya sah. Sah, ya, secara rukun dan syarat. Cuma barangkali berpotensi banyak digoda setan. Belum sesuai dengan sifat sholat Nabi. Jelas ya? Lurusnya apa ukurannya? Maaf, ukuran lurus itu bukan kaki. Kadang-kadang sering lihat ke kaki lurus. Kaki yang dilihat itu keliru. Ukuran hadisnya bahu. Bahu. Kan? Kata Nabi, aqimus shufuf. Kan? Makna aqimus shufuf. Wa hafu bainal manakib. Dan luruskan bagian. Diketahui lurusnya kaki ini. Dengan cara lihat lurus enggak bahunya. Sejajar enggak? Bagaimana cara menyejarkan bahu yang diluruskan bukan kaki bagian depan, itu salah. Ya, bukan bagian depan, kadang-kadang jarinya diluruskan bagian depan. Kalau kaki bagian depan diluruskan jarinya, otomatis bahunya enggak akan sejajar. Yang diluruskan tumit bagian belakang. Makanya dibuat garis di sini untuk meluruskan tumit bukan meluruskan kaki bagian depan. Coba cek dari sekian kali berjamaah, berapa yang sesuai dengan itu? Cek aja. Ya, berarti salat kita belum sesuai dengan sifat Nabi, belum dicintai amalannya. Belum dicintai. Ya, kalau salat iya enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sah salatnya, kewajiban selesai, tapi tidak masuk pada amalan yang dicintai. Jelas di sini?